Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ayuhal jama'ah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, dimana di pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar dengan tentram, dengan nyaman, dengan sehat dan penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus menjaga dan memberikan kenikmatannya ini, dan semoga kita Allah berikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat terus menambahkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam bentuk kenikmatannya ini. Dan juga ma'asyiral jama'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an, suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan selain daripada perkara syukur, yaitu perkara sabar. Sebagaimana hal ini telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah taala di pagi hari ini kembali akan kita mengkaji, membaca, mempelajari, memahami dan meresapi akan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan beliau kepada kita semua terkait masalah sabar. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada suatu pemberian yang lebih besar, yang lebih luas daripada kesabaran. Nah, ma'asyiral jama'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkait masalah kesabaran adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa taala berfirman, ma li 'abdil mu'min, tidaklah ada balasan ya untuk hambaku yang beriman, indi jazaun, tidak ada balasan di sisiku, ya. Idza qabattu safiyahu, jika aku cabut nyawa daripada orang yang dia cintai, dari keluarganya, anak istrinya, mungkin orang-orang terdekatnya, orang-orang dia cintai, jika Allah cabut nyawanya, Allah panggil dia min ahli dunia, dari dunia ini, dari manusia yang ada di dunia ini. Kemudian summah tasabahu, kemudian hamba yang beriman ini dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali illal jannah, kecuali jannah itulah balasan baginya. Nah, ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pun juga demikian suatu bimbingan adab kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi musibah yang pasti Allah tetapkan untuk kita semuanya, yaitu dipanggilnya orang-orang yang kita cintai di dunia ini, ya, keluarga kita, anak, istri, orang tua, ataupun juga saudara kita dan seterusnya, orang-orang terdekat kita, orang-orang kita sayangi, orang-orang kita cintai, ya, dan kemudian dia rela, ridha, bersabar dan mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Kecuali jannah. Itu balasan baginya. Nama asal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini suatu keutamaan yang amat sangat agung, ya. Keutamaan yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara ini tidaklah bisa bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik padanya. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng, ya. Barakallahu fikum, tatkala orang yang kita cinta ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Tentunya hal ini, ujian yang besar ini akan ternilai sebagai hamba Allah yang bersabar. Kemarin yang telah kita terangkan, kapan ya ikhwan dikatakan sampai bersabar? Tayib, innama sabru inda sadmatil ula. Hanya saja yang namanya kesabaran itu pada waktu jatuhnya pertama kali, terjadinya pertama kali yang namanya musibah. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini akan mendapat ujian besar, ya. Jika ada yang kejadian seperti ini, mungkin kita telah menghadapinya, mengalaminya, ya. Na'am wal'iyadzubillah, daripada as-sakhat, daripada rasa marah, ya, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga berkeluh kesah akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Biasanya kalau ada yang seperti ini, ya mungkin ya biasanya meratapi, ya. Nangis sewajarnya, ini bukan perkara yang tercela, ya. Ketika kita tinggal oleh orang yang kita sayangi, dan ini bahkan rahmat, ya, tangisan rahmat, kasih sayang. Tapi kalau kemudian terus berlarut-larut, berkelanjutan, ini bisa berbahaya pada diri kita, pada kesabaran kita, ya. Bisa menghilangkan kesabaran kita, bahkan bisa rasanya enggak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sudah dipanggil begitu cepatnya engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal belum begini, belum begitu, padahal ini itu dan yang lain-lainnya. Dan terus akan bercabang, akan berkepanjangan, akan berlarut-larut pemikiran kita ini, sehingga akan membawa kepada perkara yang negatif, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Nah, barakallahu fikum, maka tentunya sekali lagi ini perkara yang berat, ya. Maka yang bersabar dan kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan baginya selain jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. datang dari sahabat yang mulia ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un, wabah penyakit yang menular yang merata, ya, yang menimpa kebanyakan manusia secara umum, ya. Nah, tentang masalah ta'un. Ta'un di sini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan ya wabah penyakit secara umum, pokoknya wabah penyakit menular mematikan kebanyakan manusia secara umum. Apa saja namanya penyakit itu? Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, ta'un adalah sejenis penyakit yang khusus, kolera semacam itu, yang ini pun juga demikian menular dan mengakibatkan kematian pada kebanyakan manusia. Walhasil, ta'un ini adalah wabah penyakit yang menular yang mengakibatkan kematian pada kebanyakan manusia. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan, menerangkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, fa akhbaraha annahu kana 'adzaban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ta'un itu, bahwasannya ta'un itu, wabah penyakit itu adalah azab. Ya. Adalah azab. Azab untuk siapa, ikhwan? Azab bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Naam, azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dicabut nyawanya dengan tiba-tiba, belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Ini adalah azab yab'atsuhu Allah taala 'ala man yasha. Allah mengutusnya, Allah mengirim penyakit wabah ini tadi kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki, ya. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan penyakit wabah ini, ya, sebagai rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Falaysa min abdin yaq'u fit ta'un. Maka tidaklah seorang hamba ini yang tertimpa penyakit wabah ini tadi, ya, fayamkusu fi baladihi, lalu dia tetap tinggal di negerinya, di kampungnya, di daerahnya, di kotanya, sabiran, dengan sabar menerima takdir Allah ini, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, sabiran muhtasiban, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu, dia ketahui, ya, dia mengerti, dia paham, dia yakini bahwasannya tidaklah menimpa kepadanya ini illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah Allah catat untuknya. Dia yakin itu, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini bagaimana keadaannya, bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa balasannya? Illa kana lahu mithlu ajri syahid, rawahu al-Bukhari. Kecuali baginya itu seperti pahalanya orang yang mati syahid di medan peperangan, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, menghadapi salah satu bentuk musibah, ujian, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wabah penyakit yang menular. Ya, termasuk di zaman kita sekarang ini apa? Ini corona yang sedang ada ini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pada tahun-tahun yang lalu seperti apa? Penyakit pes mungkin misalnya, atau penyakit kolera dan semisalnya. Ya, yang mewabah mematikan manusia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana telah beliau terangkan bahwasanya ini merupakan, ya, ini azab. Azab, ya, secara khusus bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ini bagi hamba-hamba Allah yang beriman, dia sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun ini sebagai penyakit, tapi di balik itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba Allah ini, ya, tidaklah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertimpa penyakit taun ini kemudian tetap tinggal di negerinya, di daerahnya, di kampungnya, ya, dengan catatan dua hal, ya, dengan catatan dua hal, sabiron, bersabar, rela, ya, kemudian yaitu menerima, ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama, ya. Barakallahu fikum, tidak berkeluh kesah, tidak marah tadi itu, tidak menolak, tidak jengkel, ya. Kenapa musibah yang turun kepadaku? Enggak demikian, ya. Bukankah banyak orang yang kaya, orang yang enggak sholat, kenapa enggak turun kepada mereka saja? Sementara saya seperti ini, sholat, ya puasa, ya sedekah, kok diturunkan kepada saya? Ini bukan sabar yang seperti ini, ya. Ini bukan sabar yang seperti ini. Kenapa kok diturunkan kepada saya? Kenapa kok turun ke keluarga saya? Kenapa? Kenapa enggak kepada orang lain saja? Yang enggak sholat, yang begini, begitu, macam-macam. Ini tidak menerima takdir. Ini tidak bersabar namanya, ya. Barakallahu fikum. Tapi coba, ya, catatannya sabar. Ya wis, ini semua memang catatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya, mungkin untuk keluarga saya, ya. Kemudian dia yang kedua berharap, muhtasiban, mengharapkan pahala, ganjaran, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini, ya. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah gugurkan dosa-dosaku, Allah hapuskan dosa-dosaku, semoga Allah mengangkat derajatku, semoga Allah tinggikan derajatku, semoga Allah masukkan aku bersama orang-orang yang sabar, semoga Allah kumpulkan dengan orang yang mati syahid bersama para nabi dan seterusnya. Mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua catatan ini, ya. Barakallahu fikum, yang kemudian dia sadari, dia yakini, ya, dia yakini bahwasanya tidak bisa menimpanya ini kecuali dikarenakan apa yang telah Allah tetapkan padanya. Maka bagaimana kedudukannya, bagaimana keutamaannya, ya, kecuali dia itu seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, barakallahu fikum. Maka semoga saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin yang meninggal karena wabah penyakit ini, mereka termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam golongan hadis ini, ya. Semoga mereka-mereka termasuk golongan orang-orang yang syahid. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Semoga mereka ini, ya, ini ketika di masa sakitnya Allah berikan kesabaran, demikian pula kepada para keluarganya, ya. Allah berikan kesabaran sehingga meraih derajat yang tinggi ini. Nah, masyaallah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara bentuk musibah, ya, musibah yang kemudian dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza batalaytu 'abdi bi habibataihi fa sabara awattuhu minhumal jannah, ya. Rawahul Bukhari, juga hadis riwayat Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Idza batalaitu 'abdi, jika aku uji hambaku." Ya, jika aku menguji hambaku. Apa bentuk ujiannya? Bi habibataihi, dengan kedua matanya. Artinya Allah butakan pandangan matanya, ya. Nah, Allah butakan pandangan matanya. Aku uji hambaku dengan kedua matanya itu, ya. Lalu bagaimana sikapnya? Bagaimana responnya? Fasabara, lalu dia bersabar, ya. Buta, tidak melihat dunia, tidak melihat isi alam ini, tidak melihat keluarganya, tidak melihat anak istrinya mungkin, ya. Waliyazubillah, semoga tidak Allah timpakan pada kita yang kita tidak sanggup, ya, yang kita enggak sanggup untuk bersabar, ya. Semoga Allah jauhkan daripada musibah ujian yang besar. Ah, seperti ini kemudian dia bersabar, masya Allah, dia nerimo, ya, bersabar, masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, awwatuhu minhumal jannah. Aku gantikan dari kedua matanya itu apa? Aku gantikan dengan surga. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum. Di dunia enggak bisa melihat apa-apa. Keuntungannya apa? Keuntungannya di dunia ini tidak melihat perkara-perkara maksiat, ya. Di dunia tidak melihat pemandangan-pemandangan maksiat, ya. Allah musta'an, kita ini, ya, dua mata ini selain kenikmatan, ini pun juga bisa jadi ujian bagi kita, ya. Nah, selain ini merupakan kenikmatan bagi kita, tapi juga bisa menjadi apa? Ujian yang bisa menjerumuskan kita pada berbagai macam bentuk dosa dan maksiat, ya. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertobat kepada-Nya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar dan tobat kita. Dan inilah keutamaannya bagi orang yang buta, ya. Orang yang buta mungkin dari kecil, ya, atau juga mungkin di pertengahan hidupnya, atau juga di akhir hidupnya. Allah jamin dengan jannah, tapi dengan syarat sabar. Ya. Sabar, barakallahu fikum. Dan ini pun juga demikian, bukanlah perkara yang enteng untuk bersabar, ya. Nah, ya mungkin orang lain yang melihat ringan, ya. Tapi ketika mengalami sendiri ini, ya, mengalami sendiri, tentunya ini perkara yang betul-betul berat, ya. Nah, yaitu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa bersabar dengan ujian tersebut. Nah, dan ini pun juga demikian, masya Allah, ya, banyak, ya, dari hamba-hamba Allah, terkhusus para ulama kita, banyak di antara mereka yang buta, ya, buta matanya mereka, tapi melihat hatinya ini, memiliki basirah, pandangan yang lurus, yang terbimbing, ya, masya Allah, barakallahu fikum, hatinya ini terang benderang, ya. Bisa melihat kebenaran, ya, melihat perkara-perkara yang baik. Demikian pula bahkan pun juga demikian, masya Allah, Allah berikan apa namanya anugerah, biasanya, ya, cepat dalam menghafalkan ilmu, ya, orang-orang yang buta ini, masya Allah. Barakallahu fikum. Demikianlah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia bersabar. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, ya, yang ma'ruf dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bukan afan, ya ikhwan, yang di bawahnya afan, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, afan, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu," muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ya, ini ikhwan, hadis ini terdapat bukti akan betapa besarnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman ini. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma yusibul muslim," tidaklah menimpa musibah pada seorang muslim, ya. Tidaklah menimpa suatu musibah kepada siapa? Kepada seorang muslim, bukan kepada kafir. Bukan kepada orang yang kafir, bukan, ya. Kalau orang kafir tiba musibah, enggak ada nilainya. Walaupun bersabar, sabar ya sudah. Sabar 7 keturunan, enggak ada nilainya sama sekali. Ya. Tapi ini keutamaan orang muslim kemudian bersabar, Masya Allah. Selalu baik keadaannya, walaupun susah, walaupun berat, ya. Ma yusibul muslima min nasabin, ya. Daripada nasab, yaitu rasa payah, berat menghadapi kehidupan dunia ini, ya. Taab, capek sudah, ya. Memang dunia ini adalah darut taab. Dunia ini adalah negeri capek, negeri yang payah, negeri yang berat, negeri yang susah, ya. Nabarullah fikum, tentunya bertentangan dengan hati kita ini, berbagai macam bentuk ibadah, puasa, lapar, haus, lemas, ya kan, berat. Barakallahu fikum. Jangankan meraih surga, untuk meraih dunia saja, untuk mencari suap nasi, begitu beratnya pada sebagian manusia, ya, untuk sekedar makan saja, amat sangat berat. Ya, barakallahu fikum. Memang demikianlah dunia ini, taab, capek, berat, payah, susah. Ya. Nah ini tidaklah menimpa suatu kesusahan, suatu perkara yang berat, ya, pada diri seorang muslim ini, wala wasobin, dan tidak pula rasa sakit apapun juga, sekecil apapun juga, apalagi sakit yang berat, yang besar, ya, wala hammin, dan tidak pula kesedihan, ya. Nah, ditimpa rasa sedih, mungkin yaitu barangnya hilang, dicuri orang, ya. Walhasil berbagai macam bentuk musibah sehingga dia sedih, ya. Na'am barakallahu fikum, susah, ya. Wala hazanin, wala adza, dan tidak pula gangguan, ya. Tidak pula ditimpa suatu gangguan. Gangguan ya mungkin dari temannya, mungkin dari tetangganya, mungkin bahkan dari saudaranya, mungkin, ya. Waliyazubillah. Gangguan mungkin, ya, seorang anak kepada orang tuanya, subhanallah, kepada bapaknya, kepada ibunya, yang sekian lama telah memeliharanya, ya, merawatnya ketika sakit, tapi ketika sudah besar ini anak ini ganggu orang tua ini. Cobaan, ujian, ya. Gudo orang tua. Waliyazubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sudah besar, sudah demikian semuanya, sudah mandiri. Tapi enggak ada habis-habis yang ngerepoti orang tuanya. Harta kekayaannya dikuras, minta ini, minta itu, yang bikin masalah ini, bikin masalah itu. Akhirnya pun orang tuanya lagi yang mengatasi masalahnya. Orang tuanya pun lagi yang ngurusi urusannya, permasalahannya, ke kantor polisi, atau ke penjara, atau dengan temannya, atau dengan siapa. Orang tuanya lagi yang ngurusi, padahal sudah tua pun anaknya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, gangguan dari manusia. Wala ghammin, dan tidak pula duka cita, ya. Gundah gulana, ya, duka cita. Tadi kan mungkin ditinggal mati oleh orang yang dia sayangi, ya. Dan yang lain-lainnya. Gundah gulana, sedih hati, ya. Nah, berbagai macam bentuk ini semuanya, cobaan ini semuanya, ya. Dan bahkan perkara yang kecil, wala syaukah hatta syaukah yusyakuha, ya. Bahkan pada duri yang menancap di kakinya, ya, ini juga musibah, ya. Sekecil apapun juga musibah tersebut, bahkan tercancap duri, kena duri, ya. Barakallahu fikum, apa keutamaannya? Bagi seorang muslim, ya, syaratnya bagi seorang muslim, dan kemudian bersabar, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah gugurkan ya dengan berbagai macam musibah tadi itu, berbagai macam kesalahannya, berbagai macam dosanya. Allah hapuskan, Allah gugurkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, musibah apapun juga, kesedihan apapun juga, sedih, berbagai macam bentuk cobaan, berbagai macam ujian tadi itu, bahkan yang sekecil apapun juga, kena duri, kena beling, kena jarum, ya, ataupun juga yang lainnya, sabar, ya. Maka ini sebagai apa? Pelebur dosa kita, penghapus dosa kita, ya, berbagai macam ujian tersebut. Jadi jangan ngersulo, waduh kok ono ae musibah gak entek-entek. Iki durung mari wis teko maneh. Iki durung mari wis iku maneh ganti maneh. Kadang-kadang kan begitu kita alami ya. Kadang-kadang demikian kita alami. Subhanallah, ini belum selesai, ada lagi yang berikutnya, ada lagi yang berikutnya, wah ada lagi yang berikutnya. Kok bertubi-tubi dan kelingin dikelilingi berbagai macam bentuk musibah. Bergembiralah. Jangan bersedih hati. Bergembiralah, ini merupakan apa? Ujian bagi kita yang akan menghapuskan berbagai macam dosa kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala suci, tidak membawa dosa sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Ini sekali lagi apa? Perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar, ya. Nah, jangankan kaki kita, kadang-kadang ban bocor, ban sepeda bocor ya. Ban sepeda motor bocor. Waduh. Ini wis kesusulangin ono ae. Kan gitu kadang-kadang kita ya. Grundel. Itulah saat ujian bagi kita. Wallahiyadzubillah, kalau seperti itu marah berarti enggak sabar, ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Nauzubillah min zalik. Nah, belum kaki kita yang tertuncup, yang kena paku ya. Padahal masih ban sepeda motor kita ya. Wono, na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu musta'an. Masyaral jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya. Yang serupa dengan ini ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya kepada hambanya ini, yusib minhu, maka Allah akan menimpakan musibah padanya. Ya, sekali lagi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada hambanya ini, ya, maka Allah akan menimpakan musibah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, berarti insyaallah taala musibah yang Allah timpakan kepada kita ini sebagai apa? Tanda Allah itu cinta pada kita, Allah itu sayang pada kita, Allah itu menghendaki kebaikan pada kita. Tapi tergantung kitanya, sabar apa enggak, ya. Kalau tidak sabar tentunya ya, tentunya bukan sebagai kebaikan bagi kita, walaikumussalam. Nah. Jadi kalau misalnya ingat ini sebagai obatnya, pelipur lara kita. Ya, kalau kita tertimpa musibah dan mungkin banyak musibah ini dan yang lainnya, ya. Ingat dengan hadis ini, insyaallah taala Allah menghendaki kebaikan pada diriku. Ini yang perlu kita tanamkan, ya. Insyaallah sebagai pertanda kebaikan untuk diriku, Allah menginginkan kebaikan pada diriku. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita bisa bersabar dengan ingat pada hadis ini insyaallah taala. Dan juga apa namanya, semisal hadis tadi yang kita bacakan tadi adalah hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Ya, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, apa tandanya? Nah, gitu ya. Apa tandanya? Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ajjalallahul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan padanya suatu hukuman atau cobaan di dunia ini. Allah segerakan, ya. Berbagai macam bentuk kesulitan, berbagai macam bentuk kesedihan, berbagai macam bentuk musibah. Ini akan Allah segerakan di dunia ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin saja kemiskinan, ya, kemiskinan sebagai bentuk ujian, sulit untuk mencari makan. Untuk cari makan saja sulit, ya. Yang ini sulit, yang itu sulit. Ditambah lagi barang yang ada pun juga sedikit dicuri orang lagi. Wah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini apa? Sebagai bentuk Allah segerakan yang namanya apa? Cobaan tersebut di dunia ini. Ya. Maka ini apa? Pertanda Allah menghendaki kebaikan padanya. Ya, jika dia bersabar. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi, ya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, kebalikannya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, ya, amsaka 'anhu bi dzambihi, Allah tahan dosa-dosanya. Artinya apa? Allah biarkan dia bergelimang dengan dosa. Allah biarkan dia itu larut dengan dosanya. Ya, mungkin Allah berikan kepadanya kenikmatan duniawiyah, harta benda, uangnya banyak sudah. Ini belum tentu sebagai kebaikan, ya. Nah, nikmat materi ini belum tentu sebagai kebaikan, bahkan bisa jadi malapetaka baginya. Ya, dengan harta benda yang berlimpah ruah sehingga dia akan berfoya-foya, akan minum-minuman, akan maksiat, akan ini dan seterusnya, wallahualam. Dan kemudian tidak Allah tegur dia, ya. Tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dibiarkan bergelimang hanyut dengan berbagai macam dosa tadi, wallahualam. Ya. Ini pertanda apa, ikhwan? Pertanda Allah menghendaki kejelekan pada hambanya ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin secara lahiriahnya, ya, sebagaimana orang bilang, enak orang itu, enak orang itu, enak orang itu. Iya, emang hidup itu apa? Sawang, sinawang, ya. Enak, ya, masya Allah. Buka toko dari awal hingga tutup tokonya itu, pokoknya ngitung duit tok sudah. Enggak. Yang itu diam, enggak ada pembeli. Dari pagi habis subuh ini sampai zuhur, satu orang saja yang beli. Tapi itu masya Allah ngitung untuk notal tok dah. Notal sampai ngantri-ngantri yang notal. Bukan nunggu pembeli. Ini ngantri-ngantri uangnya, ya. Bukan ngantri, bukan nunggu pembeli, bukan. Uangnya yang mau ditotal ini ngantri-ngantri sampean. Sapa dari pagi sampai sore, tapi belum tentu ini bisa jadi balak baginya kalau enggak disedekahkan, ya. Apalagi dia foya-foya untuk ini dan seluruhnya, waliyazubillah, ya. Belum tentu itu sebagai kebaikan bagi baginya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ini demikian keadaannya itu, ya. Terus bergelimang dengan berbagai macam dosa sampai akhirnya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah balas, ya, dengan berbagai macam dosanya itu di hari kiamat kelak. Walayazubillah. Tapi seorang mukmin tadi, ikhwan, kena duri, kemalingan ataupun juga yang lainnya, dihapuskan dosa-dosanya, gugur dosanya, walhamdulillah. Tapi ini orang yang Allah kehendaki kejelekan padanya, tetap dia bergelimang dengan berbagai macam dosa. Ada musibah, ya sudah. Enggak bersabar, ya, sehingga terus akhirnya akan dibalas, ya, di hari kiamat kelak. Enggak dihapus-hapuskan berbagai macam dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih sangat banyak, ya, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah menghadapi musibah dengan kesabaran amat sangat banyak, ya. Masih amat sangat banyak, namun dikarenakan waktu yang terbatas, ya mungkin kita ambilkan sebagian saja, ya. Namun semoga ini bisa bermanfaat, ya, bisa menambahkan keimanan, bisa menambahkan kesabaran, dan terus kita selalu berhias dengan kesabaran secara lahir dan batin. Ya, yang terakhir, ya, yang terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul memberitakan, ya, peristiwa yang akan terjadi pada umatnya di hari yang akan datang, di hari akhir. Dan ini adalah wahyu, bukan ramalan Nabi. Ya, adalah salah besar, tidak beradab kalau dikatakan Nabi itu meramal. Nabi bukan dukun. Nabi itu Nabi, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kabar berita yang akan sampai nanti akan terjadi di hari kiamat, di hari akhir zaman ini, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan meramal-ramal, bukan ngitung-ngitung, bukan wangsit, bukan. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di asaratun, ya. Bahwasanya akan muncul sepeninggalku ini, ya. Akan muncul sepeninggalku ini asarah, ya. Asarah itu apa, kan? Yaitu penguasa memonopoli, ya. Nah, memonopoli kekuasaannya atau mau menguasai apa namanya terkait dengan hak milik rakyatnya, begitu, ya. Nah, yaitu seperti makan harta rakyat, seperti itu, ya. Nah, merampas harta rakyat bahkan, ya. Dan yang lain-lain semacam itulah, ya. Nah, asarah itu monopoli, pokoknya mau menguasai tok sudah ini. Yang namanya penguasa ini, yang namanya pemerintah ini, akan ada seperti itulah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi itu makan harta rakyat zalim. Ini sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sekedar itu saja, tambah lagi yang kedua, apa? Wa umurun tungkirunaha, dan berbagai macam perkara yang kalian ingkari. Penguasa-penguasa yang zalim, melarang sholat, enggak boleh ke masjid, enggak melarang ini, melarang, kata mereka dianggap sebagai pemungkaran. Ya, dianggap sebagai kemungkaran, walhasil berbagai macam bentuk kemungkaran yang muncul dari penguasa kalian. Nah, ini telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi tidak membiarkan umatnya ini bingung, tidak membiarkan umatnya ini cari solusi sendiri, tidak membiarkan umatnya ini mencari solusi mengadopsi dari orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasoro, tidak. Tetap ada bimbingannya. Apa kata para sahabat? Ya. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Apa bimbinganmu ya Rasulullah kepada kami ketika kami mendapatkan yang seperti itu, pemandangan seperti itu, pemerintahnya suka makan harta rakyatnya, ya. Demikian pula berbagai macam kemungkaran muncul yang kalian ingkari, yang tidak kalian setujui. Ingat lo ya, asaratun memang betul-betul nyata, ada fakta, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan isu. Memang betul-betul nyata ada. Bisa dipahami ya? Bagaimana kalau betul-betul ada ini? Ini akan ada bimbingannya. Ya. Nah, bagaimana kalau enggak ada, cuma isu-isu saja? Karena kepentingan politik, kepentingan dunia, kepentingan kekuasaan menimbulkan isu-isu padahal enggak betul. Bagaimana coba? Ya. Ini yang nyata-nyata ada, fakta. Ya, apa bimbingan Rasulullah SAW? Tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan hak kalian yang harus kalian kerjakan kepada penguasa kalian. Ya, tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum. Ya, tunaikanlah hak yang harus kalian kerjakan kepada pimpinan kalian, kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian. Ini yang pertama, sunnah Nabi, bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Apa kewajiban kita? Ya memuliakannya, tetap kita ini di bawah kekuasaannya, tetap enggak boleh keluar, enggak boleh berontak. Dan yang lain-lainnya, tetap mentaati peraturannya selama itu perkara yang ma'ruf, ya. Tayib tu'addunal haqqo allazi 'alaikum, tunaikanlah hak yang harus kalian kerjakan kepada penguasa kalian. Ini bimbingan Nabi, ya. Bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Barulah fikum, wah mereka zalim, ini itu, enggak boleh ini itu, dan yang lain-lainnya. Tunaikan, kerjakan, laksanakan kewajiban kalian kepada pemerintah kalian. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran Yahudi. Kalau Yahudi bagaimana? Wah, protes, demo, dan yang lainnya. Bukan dari Islam sama sekali, bukan. Bukan adab Islamiyah sama sekali, bukan. Barakallahu fikum. Lah bagaimana hak kita dirampas, hak kita diambil, ditipu dan segala macam? Apa kata Nabi yang kedua? Wa tas'alunallaha allazi lakum. Wa tas'alunallaha allazi lakum. Dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Ya. Dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bab sabar menghadapi penguasa pemerintah yang zalim, ya, yang memiliki dua sifat tadi itu, mau menguasai sendiri, mau menang sendiri, mau makan harta rakyatnya, demikian pula yang kedua berbagai macam kemungkaran tersebar luas, ini dibiarkan, yang baik-baik dihalangi, ditutup, nggak boleh, dilarang, ya, dua perkara, ya, dari pemerintahnya. Sudah ada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sejak 15 abad yang lalu. Sudah ada solusinya, sudah ada jalan keluarnya. Tinggal kita imani dan kita amalkan. Sebagai muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, dua perkara saja gampang. Ini makna kesabaran. Apa itu? Ya kalian laksanakan kewajiban kalian pada pemerintah kalian. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, mereka mengambil harta kita, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Muda, Maha Berkuasa, Maha Bekerja, amat sangat gampang jika Allah menghendaki kamu dapat rezeki, gampang sekali. Enggak harus dari penguasa itu, dari banyak jalan yang lainnya akan Allah berikan dari langit, dari bumi, tersebar luas rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Nah, BBM naik, harga-harga pokok naik semua, pekerjaan sulit ini enggak boleh, itu enggak boleh, keluar ke sana enggak boleh, pekerjaan jam 8 harus tutup, jam 5 harus tutup, wow, dan macam-macamnya. Sabar, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Ya kalian para penguasa, para pejabat, sudah ada gajinya, kami dari mana, makan dari mana? Sabar, itu jawabannya. Sabar, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, enggak kesulitan sama sekali Allah untuk berikan hambanya jika Allah berkehendak. Bukan datang dari mereka saja yang namanya rezeki. Walhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tidur mungkin, dengan duduk, Allah berikan kemudahan, walhamdulillah. Barakah Allah itu jika Allah kehendaki amat sangat mudah, amat sangat gampang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini suatu fenomena juga, ya. Menghadapi berbagai macam bentuk ujian, ya. Jawabannya satu, sabar. Tapi tadi dikatakan apa? Enggak gampang. Seperti tadi ini, terkait menghadapi berbagai macam kebijakan, keputusan dan tingkah laku penguasa, pemerintah, ya kan? Banyak kita ingkari, enggak senang kita ini. Ingat ya, akan ada muncul ya yang seperti ini. Yang ini jika fakta dan memang nyata-nyata ada, ini jawabannya sudah ada. Lah bagaimana itu kalau bukan fakta? Cuma berita bohong saja, disebarluaskan di medsos, dari mulut ke mulut mungkin ini itu kepentingan politik. Wah kemudian kita keluar-keluar untuk kemudian membantah pemerintah. Wah sudah kita yang termakan apa isu bohong tadi. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya kita. Muslim ini seorang yang cerdas, halim, bijaksana, tenang, ya, menghadapi segala macam bentuk situasi dan kondisi. Ya, barakallahu fikum. Tidak gampang terselut emosi, enggak gampang kemudian terbakar amarahnya, ya. Cuma gara-gara bensin saja kemudian protes pemerintah dijelek-jelekkan dan seterusnya. Allah musta'an. Padahal kalau apa jangan suka ngerasani koncone. Nah, koncone diingatkan enggak boleh apa? Enggak boleh ghibah. Lah ke pemerintah lupa dia. Ya, enggak boleh ghibah juga walaupun pada pemerintah enggak boleh sama sekali. Ya. Allah musta'an. Ini fenomena alam ya. Nah, bermacam-macam berwarna-warni, berbagai macam nuansa kehidupan seperti tadi, kawan. Berbagai macam bentuk musibah, ya. Allah berikan pemimpin, penguasa, pemerintah yang jelek, yang zalim ini sebagai musibah. Karena apa? Karena dosa rakyatnya, karena kejelekan rakyatnya sehingga Allah berikan pimpinan yang jelek. Begitulah keadaannya. Memang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Walhasil ini diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, terkait berbagai macam bentuk fenomena dunia ini, ya, berbagai macam bentuk musibah ini, ya, tadi jawabannya adalah satu, yaitu sabar. Walhasil semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik sabar kepada kita semuanya, selalu kita ini menghiasi diri kita dengan sifat dan akhlak sabar menghadapi segala macam kejelekan dan cobaan di dunia ini yang Allah turun kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala macam bentuk dosa-dosa kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih, suci dari berbagai macam bentuk dosa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini insyaallah taala pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.